sojo nimas ora agawe juwong bangsamu kemi janjimu wingi jebul amul amis koyo ngenteni sawiji endikan suci panggung bisa mu.